saben dino melarani atiku. Kurang kepiye anggonku sing resmani, nanging sing tak tompo loro ati. Apa jopo salahku nganti ke loro-loro? Apa pancen wis ono sing liyo? Apa kowe ra kelingan jaman lagi tatian? Susah seneng sing penting dengan zaman lagi pendekatan. Pandanganmu jalunyu melinding koyo tanu. Kawe lulu hatiku sing terkuwe rayuanmu. Saiki mentale de lali karep janjine. Lambemu mencame de ora kenal dijagake. Aku kurang kepiye, kurang sabar apane sakarepku dhewe. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Aku kurang ngerti sing dadi pikiranmu. Awan bengi ra tau sapa omah bali seminggu pisan malah gawa masalah jarene pamite kerja golek upo jebule baline gawa wedokan liya apa jopo salahku nganti ke loro-loro apa panjen wis ana sing liya aku lo cinta-cinta ana juga kangen-kangenan sekarang kau berubah setelah kenal dia. Hidup semati nyatane saiki kau ingkari janji. Biarlah mereka bicara. biasa rezeki jodoh mati ono catai orang bilang ku seorang pemimpi angan-angan ku terlalu tinggi biar-biarlah mereka bicara mujizat Tuhan itu janjinya, katanya cintanya seteguh tugu. yen tak sawang soroti mripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging ono ne mung sewates kanca padha rawani ning ngungkapke tresno yen ku pandang gemerlap no suarane atiku wis kepacut ketenan sliramu. Senajan akeh lanangan sing nyedai, nanging ati iki wis terkunci. Orang sepi dapat bicara. Mungkin aku takkan kesepian, penantianku ini hanya untukmu. Setiap saat berdoa untukmu. Kesetiaan yang ku miliki tak pernah memudar. Cintaku ini untuk diri. Bye. sak lawase. Saiki malah mbok siak-siak nih. Kerjamu turu-turu mongan mangan rono rene dolan nganti lali omah ra pekewo tanggane. Ra peduli bojomu sing lelerane ngomah durung mangan amarga ora iso tuku beras salawuhe. Pai jomo mat ndase. Ditinggal bojone. Minggat tadi TKW. kedelowo tingkah lan polamu iso diwaca. Siji loro telu aku niteni polamu, papat limo enem saya suwe dadi bosen. Saben ditakoni kok bola bali ngapusi, wis cetok nyalahi kok ora gelem ngakoni. Rasa tresno iki ora kanggo dolanan, wis cukup tenan sing korban berasa. Wiki kowe lungo karo sapa, wiki kowe dolan kone sapa. Apa mbok kira aku ora ngerti, jan aku sengaja eto-eto ora ngerti. Bernyanyi, bernyanyi, mari bernyanyi. menari, menari, menari, bergoyang, bergoyang, bergoyang, bergoyang. Ikuti irama, bernyanyi, bernyanyi, menari, menari, hilangkan semua.